Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kita belajar Al-Qur'an ini. Semoga apa yang kita jalani ini Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Ulama memberikan nasihat kepada kita tentang kita ini adab-adab belajar menuntut ilmu. Bahwa yang pertama kita menuntut ilmu itu hendaknya kita itu ihtimam. Ihtimam itu artinya ngepen-ngepen ke itu menyangat-nyangatkan, mempersiapkan diri. Kayak kita misalnya besok pagi mau ujian, maka malam harinya kita sudah belajar, kita sudah mempersiapkan peralatan ujian. Nah ini namanya ihtimam. Kemudian yang kedua, kita belajar ini juga perlu kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini belajar Al-Quran 22 tahun baru khatam. Karena Al-Quran turun selama 22 tahun kurang lebih. Nah, itu nggih. Jadi kita belajar, Rasulullah belajar Al-Quran itu 22 tahun itu baru khatam. Nah ini maka mari kita belajar Al-Quran juga sabar. Kemudian yang ketiga adalah kita ini istiqomah. Kita continue. Ya. Kita satu ayat, dua ayat kita kaji. Tapi istiqomah insya Allah ini akan punya nilai kebaikan. Kemudian yang keempat, mari kita belajar ini ikhlas. Ya. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Taimiyah menasihatkan pada kita, kita belajar itu, belajar ilmu itu hendaknya kita punya niat untuk mengamalkan. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka Allah akan menambahkan ilmu yang belum ada di dalam diri kita. Maka mari kita ikhlas di dalam kita belajar ilmu ini. Dan yang kelima, belajar ilmu itu tulus zaman, waktunya panjang. Ya. Kita enggak bisa belajar satu tahun ngerti-ngerti jadi apa orang yang ngerti segala-galanya, itu enggak bisa. Innamal ilmu bita'lim. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Di dalam konsep Islam tidak ada istilah ilmu laduni, itu tidak ada. Ilmu laduni itu ilmu yang didapatkan secara serta-merta. Kepengin ngerti Al-Quran, mushaf Al-Quran dibakar, terus abunya diminum, ngerti-ngerti apal Al-Quran. Tidak bisa kita dapatkan ilmu dengan cara begitu. Kalau kayak gitu Kanjeng Nabi itu tidak harus sinau 12 tahun. Ya, itu ya kita belajar ilmu, ini kita sabar. Sekarang kita sampai pada ayat 266. Ayat-ayat kemarin kita masih membahas tentang sedekah. Ada sedekah-sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sedekah-sedekah atau infak-infak yang dengan infak itu justru kemudian mendapatkan kesia-siaan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lihat ayat 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat. Wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sharun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah, ayawaddu, apakah ingin, apakah senang, apakah ingin, ahadukum, tiap-tiap kalian, atau salah satu kalian, antakuna bahwasanya ada, lahu baginya, jannatun, kebun. Min nakhilin, dari kebun kurma. Wa a'nabin, dan dari kebun anggur. Wa a'nabin, dan dari kebun anggur, tajri, yang mengalir. Min tahtiha, dari bawahnya. Min tahtiha, dari bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Lahu baginya, fiha, di dalam kebun tadi, min kulli samarat, dari as-samarat, buah-buahan. Dari buah-buahan. Wa asobahu, dan menimpa kepadanya. Al-kibaru, usia tua. Walahu, dan baginya, dzurriyyatun du'afa, dzurriyah, keturunan-keturunan. Du'afa, yang masih lemah. Fa asabaha, maka menimpa kepadanya, kepada kebun itu. I'sharun, angin kencang. Rihin asifah, ya, angin kencang. Fihi, di dalamnya, di dalam angin tadi, narun, ada api. Fahtarokot, maka kebun itu terbakar. Kadzalika yubayyinullah, kadzalika, yang demikian itu, kadzalika yang demikian itu Allahu yubayyinullah, Allah menjelaskan, Allah menerangkan lakum buat kalian al-ayati ayat-ayat la'allakum tatafakkarun agar kalian senantiasa tafakkur, senantiasa berpikir. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat 266 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Kalau pada ayat yang ke-265 kemarin adalah perumpamaan orang yang berinfak dengan ibtigha mardhatillah. Orang yang berinfak dengan mengharap pahala dari Allah. Maka perumpamaannya seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi, kemudian kebun itu diberikan hujan yang lebat, maka tumbuh buah-buahan yang menyenangkan. Nah, itu perumpamaan infak yang mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian ayat 266 ini adalah Allah membuat perumpamaan juga kepada orang-orang yang berinfak, tetapi infaknya itu diikuti dengan mengungkit-ungkit, diikuti dengan mencela. Jadi infak-infak yang dirusak oleh dirinya sendiri. Infak-infak yang sebetulnya ini berkualitas. Infak-infak sebetulnya yang ini berpahala. Tapi kemudian karena diungkit-ungkit, karena dicela atau karena dia mencela orang yang diberi infak, maka infak yang berpahala itu menjadi hangus. Lah disinilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sulitnya kita itu menjaga amal. Bahwa amal itu harus kita jaga pahalanya, bukan hanya ketika kita habis beramal, bukan hanya ketika kita beramal, tapi juga kita itu juga habis beramal itu harus kita jaga. Nah, sekarang kita lihat perumpamaan Allah di sini ya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah engkau senang dengan ada sebuah kebun? Ya. Apakah engkau ingin ada sebuah kebun yang menyenangkan? Kebun anggur, kebun kurma, kebun anggur yang di dalam kebun itu mengalir sungai-sungai. Ini di sini menunjukkan kesuburannya, menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini gambaran orang-orang yang berinfak. Dia melakukan sesuatu yang baik sebetulnya. Ya. Kemudian dari kebun itu, fiha min kulli samarat, di dalam kebun itu ada muncul tiap buah-buahan, muncul banyak buah-buahan. Tetapi pemilik kebun itu, ya, dia dalam kondisi sudah tua, sudah dalam kondisi sudah renta. Ini perumpamaan dari Allah tadi. Ya. Wa asobahul kibaru, walahu dzurriyyatun du'afa, dan pemilik kebun itu sudah tua dan anaknya itu masih kecil-kecil, masih dalam kondisi lemah. Du'afa di sini diartikan auladun sigorun, yaitu anak-anak yang masih kecil, belum mampu untuk berusaha. Nah, ketika dia sudah dalam kondisi tua, anaknya itu masih kecil-kecil, kebun yang menyenangkan tadi itu ditimpa dengan angin yang kencang. Yang angin itu membawa api sehingga kebun itu tadi terbakar. Nah, karena terbakar, dia sendiri sudah tua, anaknya juga belum mampu untuk berusaha, maka kebun itu musnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga keikhlasannya di dalam beramal. Amalnya bagus, ya. amalnya bagus, sedekah kesana kemari, memberikan, membantu kepada orang lain kesana kemari, tetapi kemudian amal itu diungkit-ungkit, dia mengungkit-ungkitnya, maka akhirnya amal yang pernah dijalani itu tadi atau pernah dilakukan itu tadi akhirnya musnah pahalanya. Sebagaimana kebun yang terbakar karena angin kencang tadi. Nah, disinilah pentingnya kita ini menjaga keikhlasan. Nah, di dalam sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau pembahasan kita ini adalah amal, ada bahkan yang lebih parah dari perkara ini, yaitu perkara akidah. Ada orang-orang yang ketika masa-masa remajanya, ketika masa-masa pemudanya, dia itu menjadi aktivis-aktivis dakwah, menjadi orang-orang yang senang ke masjid. Tapi kemudian ketika masa tuanya, ketika masa tuanya dia justru murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, dia justru pindah agama atau dia justru dia justru kemudian fasik atau bahkan dia kafir, maka ini lebih parah lagi. Gambaran yang diberikan oleh Allah di dalam perkara ini adalah kelakuannya iblis. Iblis ketika diperintah oleh Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam. Sujud di sini menurut mufasirin sujud tahiyatan wa takriman, laisa sujudan ibadatan. Jadi sujud dalam bentuk penghormatan, bukan sujud dalam bentuk ibadah. Hei malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Lah di sini yang diperintahkan oleh Allah adalah malaikat. Tetapi kok yang muncul iblis ini gimana tadi? Kan tadi kalimatnya, wahai malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat bersujud ila iblis. Lah kok yang muncul kecuali iblis ini gimana pemahamannya? Bapak Ibu sekalian, sebelum iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis itu kedudukannya itu selevel dengan malaikat. Iblis itu makhluk yang mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang sejajar dengan malaikat. Dan bahkan dia hidupnya bersamaan dengan para malaikat. Bagaimana kita bisa menyimpulkan di situ? Tadi wa id qulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu ila iblis. Berarti di situ menurut ulama tafsir bahwa ketika itu iblis itu hidupnya berbarengan atau dia bersama-sama dengan para malaikat. Tetapi kemudian karena pembangkangannya kepada Allah, maka iblis yang yang sebetulnya makhluk yang mulia, yang sebetulnya makhluk yang dimuliakan, maka kemudian iblis menjadi makhluk yang dihinakan. Innaka, wahai iblis, engkau makhluk yang terlaknat, makhluk yang terkutuk, engkau dirajam oleh Allah Ta'ala. Lah ini gambaran tadi, iblis itu masa-masa awalnya dia makhluk yang mulia, tapi endingnya itu makhluk yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti iblis ini. Kita masa-masa muda, ngeten iki gelem ngaji, kita mau belajar Al-Quran, mau sholat, nanti ketika tua, justru kita lupa kepada Allah sampai matinya kok lupa kepada Allah. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Nasib kita sama dengan nasibnya iblis. Jadi tidak husnul khotimah tapi justru su'ul khotimah. Nah bagaimana cara kita mendapatkan, agar kita itu mendapatkan husnul khotimah? Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'malu fa innamal a'malu bil khawatim. Beramalah kalian, amal itu tergantung kepada penutupnya. Mari kita memperbanyak amal, kita tidak membanggakan diri dengan ibadah kita yang saat sekarang ini ada. Kita tidak membanggakan diri dengan ilmu kita yang saat sekarang ini ada, dengan kemudian kita meremehkan orang lain. Kita tidak membanggakan diri bahwa kita sekarang ini sedekah kita sudah banyak. Tidak membanggakan diri ketika kita ini sudah melakukan amal-amal yang banyak. Justru kita ini khawatir amal-amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sehabis beliau menegakkan Ka'bah, sehabis beliau mengangkat atau membangun pondasi Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, apa perkataannya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim tidak mencari batu marmer untuk menulis prasasti namanya di situ. Nabi Ibrahim tidak sibuk golek tanda tangan atau kepingin tanda tangan di situ. Nabi Ibrahim tidak sibuk untuk menunjukkan iki loh hasil karya saya. Nabi Ibrahim tidak sibuk untuk mencari orang untuk menyaksikan amalannya. Tapi Nabi Ibrahim menghadap kepada Allah dengan berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami ini ya Allah. Nah ini, maka sikap Nabi Ibrahim ini mari kita tiru. Ya. Ketika kita beramal, kita tidak tunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Kita tidak sibuk untuk mencari pengakuan manusia. Kita tidak sibuk untuk mencari penglihatan manusia. Kita tidak sibuk untuk mencari wartawan untuk memuat amalan kita itu biar terkenal di mana-mana. Tapi mari kita sibuk khawatir, mengkhawatirkan jangan-jangan amal yang barusan kita jalani ini justru tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini, kembali di sini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itulah Allah menjelaskan buat kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian senantiasa berpikir, agar kalian senantiasa bertafakkur. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, ada ayat-ayat, ada amal-amal yang amal itu sudah kita kantongi pahalanya, tapi kemudian amal itu bisa rusak karena kesalahan kita sendiri, di antaranya tadi dengan kita mengungkit-ungkit, dengan kita memamer-mamerkan. Kemarin di ayat yang sebelumnya, amalan yang rusak ada 4, ya. Satu, dengan cara mengungkit-ungkit. Kedua, dengan cara mencela orang yang kita beri. Dan yang ketiga, ria annas. Kita kepingin dilihat oleh manusia. Dan yang keempat, amal itu wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Amal itu tidak didasari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Alias orang yang beramal itu dari kalangan orang kafir. Maka amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lah, di samping amal yang bisa hangus karena kesalahan-kesalahan kita sendiri, juga bisa seseorang itu akidahnya rusak dan bahkan bisa dia menjadi kafir, nasibnya seperti iblis kalau dia tidak berhati-hati, tidak mau menjaga akidahnya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti iblis tadi. Jadi membangkang perintah Allah itu bisa menjadikan kekufuran pelakunya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh iblis tadi. Ya. Ya, sekarang kita lihat pelajaran yang dapat diambil. Apa? Ya. Jadi kita beramal itu satu rojak. Rojak itu berharap. Ya. Berharap agar amalan kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi di samping rojak kita juga ada khauf. Ada ketakutan. Ketakutan apa? Takut amal kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap betul, jaga ke betul. Ini. Jadi kita berharap betul dan jaga ke betul itu kepada Allah. Maka kalau kembali kepada hadis yang pertama dari surat dari Arba'in Nawawi ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Bisa jadi ketika seseorang kepingin duwe mobil, terus carane mensodakohkan motornya, bisa jadi dia juga punya mobil. Ya, mungkin dengan sebab itu. Ya. Karena niatannya untuk itu. Tapi nanti di hadapan Allah, yang kita khawatirkan justru itu tidak ada nilai pahalanya nanti di akhirat. Maka harapan yang terbaik, Bapak Ibu, ketika kita beramal itu dengan kita itu menyerahkan bentuk pahalanya itu kepada Allah. Kita tidak ngarani. Itu yang terbaik. Jadi bukan, ya Allah, luajeng sodakos TV rolas in, gen angsal TV songolikur in. Nah, niku ngarani. Mungkin bisa jadi entuk tenan. Nggih. Lah yang kita khawatirkan nanti justru itu tidak ada kebaikannya di akhirat. Nah, nggih. Maka pahala yang terbaik, balasan yang terbaik terserah kepada Allah Ta'ala. Allah ngasih di dunia alhamdulillah, ngasih di akhirat alhamdulillah, dan kita berharapnya juga ngasih di dunia dan di akhirat ini, ya. Ya, kembali di sini, jadi orang beramal itu harus ikhlas dan yakin bahwa amal itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan cara menjaga baik-baik. Nomor dua, monggo Mas Ustaz. Itu dari ya. Menghindarkan diri dari mengungkit atau menyakiti semua pihak terkait. Kemarin saya sampaikan juga, termasuk juga di dalamnya mencela, itu gini. Misalnya saya pernah ngasih uang kepada Pak Jatmoko, gitu. Misalnya begitu. Terus dalam forum yang kayak gini ini saya menceritakan kepada bapak-bapak semua, semuanya mireng, bahwa saya dulu pernah ngasih uang loh kepada Pak Jatmoko. Walaupun saya tidak bermaksud menyakiti atau ngisin-ngisin ke Pak Jatmoko. Nah, tapi dengan cara begitu kemudian Pak Jatmoko merasa malu, perkewuh dan sebagainya. Maka ini pahala saya itu bisa rusak. Nah ini, maka benar kata ulama bahwa menjaga keikhlasan lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Ngamal cul-cul wis rampung bubar wis. Ning sing kita jaga keikhlasan itu bisa jadi 20 tahun sok ben itu bisa menyebabkan hangusnya amalan itu. Ketika kita sedekah terus suatu hari 20 tahun kemudian orang yang kita sedekahi nganyel ke kita, terus kita ungkit-ungkit, wendi sik ra ngelingi seko kere tak bantu dadi saiki ya gitu nggih. Maka pahala 20 tahun yang lalu itu bisa musnah. Nah ini kita ngati-hati. Nomor 3. Allah memberikan perumpamaan yang mudah dipahami manusia. sesuai dengan keadaan kehidupan manusia. Karena tadi Al-Qur'an hanya biasa dengan orang-orang anak pada masa itu. Iya. Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus mengajarkan kepada kita metodologi kita itu menyampaikan nasihat atau menyampaikan perkara. Ketika kita itu belajar, ketika kita itu menyampaikan atau ketika kita itu bicara kepada orang lain, hendaknya kita itu melihat tipe orang tersebut, kualitas orang tersebut. Misalnya iki sing dijak rembukan itu wong-wong desa kluthuk. Nggih. Wong desa nonton banjoe cek gumun gitu nggih. Lah sing kita sampaikan kepada mereka tentang kampus, tentang perkembangan iptek, tentang digital. Yo ra dong. Ini ya. Atau kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kecil tentang rumah tangga, tentang problematika ngurusi umat, yura masuk, nengit. Nah ini maka bahasa saya begini. Sebelum kita bicara kepada orang lain, itu seperti kita itu akan mencangkul tanah. Sebelum kita itu nggawa pacul, kita itu ngerti tanah esek jenisnya tanah tanah opo. Ini tanah pasir, apa tanah lempung, apa tanah watu, apa tanah padat. Sehingga nanti pacul sing digawa itu apa sesuai. Gitu. Nah, tanahnya tanah padat, watos, atau tanah lempung sing digawa, dinggo macul pasir. Dinggo ngeruk nih, apa nih? Dinggo gawe labur nih, bagian itu kok. Senggrong apa-apa, mungkin ketul kabeh pacule. Nah, gitu. Jadi gambarannya sederhana begitu. Lah begitu juga kita menyampaikan kepada orang itu, ada orang itu kesentok sithik niku tersinggung. Ada orang sing dibanting-banting itu ora enggak gagas gitu nggih. Ada orang yang Pak jenengan pun sepuh monggo tindak masjid salat, itu kroso sadar dia. Ning ada orang sing dikek gitu tuh serang gagas blas. Ning ketika dilok ke Pak jenengan arek mati lho. Inra ndang ning masjid jenengan kok diengkok-engkok ning neraka karo malaikat kapok jenengan. Lah kayak gitu lagi sadar. Ada orang-orang yang semacam itu. Lah tentunya ini tidak bisa kita gebiah-uyah. Gebiah-uyah ini ku napa ya? Disamaratakan. Tipe orang-orang itu berbeda-beda. Maka ketika kita bergaul dengan orang itu juga perlu belajar. Perlu, oh ini tipenya gini. Kita tidak boleh apa ngomongnya terlalu. Nah, itu kita perlu ada semacam ya belajar ilmu komunikasi semacam itu. Ya. Nomor 4. Ya, orang dihasung ya, dihasung itu diajak. Orang diajak untuk berpikir, merenungkan ciptaan Allah untuk membantu dirinya mendekatkan diri memahami ayat-ayat Allah. Maka kita itu disuruh untuk bertafakur, ya, memahami. Kan ada sunnah nih, kita itu misalnya malam-malam bangun tidur sebelum sholat malam. Kita itu sunnahnya syukur kalau bisa keluar atau kita melihat ke atas nonton langit, kemudian kita membaca akhir surat Al-Imran itu inna fi khalqis samawati wal ardi wahtila fil laili wan nahari la ayat li ulil albab dan seterusnya itu ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang mau berpikir. Nah ini kita diajarkan begitu. Nomor 5. Ya. Amal ibadah agar tidak musnah, kita ini tidak kita ikuti dengan ujub membanggakan diri atau tidak kita ikuti dengan riya. Terakhir, hendaknya membiasakan diri berpikir pada ciptaan kita sama Allah. Ya, kalau perlu kita itu banyak menganalisis ya, mengadakan penelitian-penelitian untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kesana kemari niku bukan hanya tujuan melancong. Termasuk gerhana matahari itu juga ayat-ayat Allah itu ya. Nah, atau neng gua cerme, niku yang nonton ayat-ayat Allah gitu Pak Toto. Ya, demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa kita bahas. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Monggo. Pertama, dengan kita itu melatih diri. Bagaimana cara melatih diri? Kita mencoba agar kita itu tidak senang menempati di tempat-tempat yang terkenal. Nah, karena dengan di tempat terkenal itu akan menyebabkan orang itu gampang riak, gampang sombong. Ya. Misalnya ketika ada pemilihan apa pemilihan takmir gitu. Nah, itu kita tidak punya ambisi, tidak kepengin wah aku kudu sing dadi sing wong ning ngarep, tidak. Ya. Jadi kita berusaha untuk tidak senang menempati di tempat-tempat yang menyebabkan kita itu terkenal. Kan kalau misalnya masjid itu apa menjadi makmur, kan jarang orang itu yang tanya iki sing noto sandal sapa, kan jarang to nggih. Sing ditakoki yo iki takmire sapa gitu nggih. Lah maka kita tidak senang kayak gitu itu. Kita mencoba meniadakan diri, yen iso kita ini punya peran penting, tapi orang itu tidak tahu kalau kita itu berperan penting. Nah, itu loh. Jadi berusaha meniadakan diri. Kita enggak perlu jadi wong terkenal itu. Imam Hanafi itu pernah ya, ini kisah yang menarik untuk kita renungkan. Imam Hanafi itu pernah mengingatkan anak kecil yang pakai teklek. Teklek itu sandal dari kayu. Ya. Le, ngati-hati lo, Le. Kamu nanti terpleset dengan teklek itu. Nah, sang anak tadi itu melihat, wah. Kemudian tanya, Bapak Hanafi ya, yang terkenal ulama besar itu ya? Iya. Nah, sang anak itu mengatakan, Bapak, hati-hati dengan nama besar Anda, Bapak. Bisa terpeleset dengan nama besar Anda nanti. Nah, itu niki cacile iso ngomong yo ngono lho. Nah. Jadi berapa banyak orang itu ketika di puncak karirnya justru dia hancur. Nah, ini. Karena kesombongannya. Ya. Maka mari kita itu tidak senang punya ambisi menempati tempat-tempat yang terkenal. Nah. Mosok rebutan-rebutan imam. Sampai imamnya dikudeta. Rebutan-rebutan dari ketua takmir. Ini enggak pantas untuk kita. Wis mending kita itu sing bagian noto sandal, bagian resik-resik, bagian sing wong raketok, ning justru di hadapan Allah bisa lebih baik. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita untuk bisa beribadah dengan baik pun kita harus minta tolong. Rabbana a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna atau wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah taala. Kita enggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Ya demikian ya. Khair qali hadza unjikul. Ya. Kadang-kadang orang itu masuk surga itu harus dipaksa. Ya. Kadang-kadang orang itu masuk surga harus dipaksa. Tapi dalam kaitannya dengan amal tadi, itu ketika memang kita itu merasa kepaksa tenan, kita mencoba diri untuk menata niat. Ditoto niate tenanan, ditoto niate gen iki ora mergo kepaksa atau mergo ora perkewu itu piye. Tapi kalau kepaksane kok ijik mergo perkewu atau mergo itu lebih baik itu kita batalkan dulu. Karena nanti tidak ada nilainya itu nggih. Enggak ada nilainya. Kita ngamal mergo si A, wah aku udah jenis wegah nih gandeng A, itu tidak ada nilainya. Kecuali orang itu berhak memerintahkan kepada kita. Misalnya gini, seorang istri diperintah oleh suami, jam rolas bengi digugah kon ngeroi gitu ya. Itu nek jane aku wegah ning jane gandeng dipaksa lah, maka nggih ketaatan istri kepada suami itu hukumnya wajib. Maka dalam konteks kayak gitu itu, ya dalam konteks kayak itu diniatkan ini bukan karena kepaksa kepada suami, tapi karena mentaati perintah suami, dan mentaati perintah suami itu hukumnya wajib. Nah itu contohnya begitu, ya. Jadi kalau dalam konteks yang biasa, ya kalau memang kita tidak bisa untuk menata diri, ya mending kita tunda dulu. Kita pending dulu untuk kita memperbaiki niatan-niatan kita. Jangan sampai nanti amalan kita itu tidak diganjar oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau tetap betul itu kembali pada ditoto niatan tadi, dipaksa-paksa tadi agar niatan kita itu iso ikhlas itu bagaimana gitu nggih. Ya. Nggih, Allah a'lam bisawab. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.